Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, anta khalqihi wa ridha nafsihi, jinna nafsihi wa ridha nafsihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaykum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahu bi ihsan ila yawmid din. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yadhurr. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Kembali Allah kehadiran kita duduk di majlisnya Allah, di majlis kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang dikenali oleh keluarga dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dan tradisi Allah yang saleh. Selesai salat subuh, mereka kajian isya, lalu mereka salat isya yang membangkitkan semangat mereka mendapat nilai haji umrah sempurna sempurna sempurna. Berikan itu untuk kami semua. Amin. Ini yang menjadi masalah. Karena itu kita mentradisikan di musim haji tahun ini bukan hanya karena dakwah lewat agama ini. Memang kita membiasakan setiap selesai subuh hari ini bersama jemaah tidak keluar di masjid kecuali setelah makan. Karena nilai amal sangat nilai dengan hadiah yang Allah berikan melalui sabda Rasulullah SAW. Barang siapa sholat berjamaah subuh di masjid, lalu dia lalui dengan tadarusan, kalau pas seperti kita ini, kalau pun tidak ada dia baca Quran sendiri atau zikir sendiri misalnya, maksudnya kita sudah ada majelis di rumah seperti ini. Kalau matahari terbit kita lewatkan 10-15 menit seperti di Mekah Madinah, sholat sunnah dua rakaat baginya haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Siapa yang berbila? Kan tidak lama itu dunia di tempat itu bukan bekal di akhirat. Allahu Akbar. Ada Ustaz Fadlan yang dakwah yang mulia, alhamdulillah melalui ratusan ribuan orang-orang masuk Islam melalui dakwah tentu atas hidayah Allah. Kita akan kaji bersama beliau bahasa kita harus telah kucurkan nikmatku kepada kita. Buka surah Al-Ma'idah ayat 3. Silakan buka di rumah dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmu khinzirin wa ma uhilla lighayri illahi bihi wal-khanifatu wad-dawud صدق الله العظيم. Wahai kaum mukmin, diharapkan bagi kalian makan bagai, darah, daging babi, hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Hewan yang mati tercekik, hewan yang mati karena dilempar, hewan yang mati karena terjatuh di tempat yang tinggi, hewan yang disembelih dengan cara dicopot lehernya. Semua hewan yang mati diterkam oleh binatang buas kecuali yang sempat kalian disembelih. Semua hewan yang disembelih untuk berhala dan hewan sembelihan yang kalian gunakan sebagai jalan undian, semua hal tersebut adalah perbuatan sesat dan kafir kepada Allah Subhanahu Wataala. Pada hari kaum mukmin menaklukkan Makkah, orang-orang kafir merasa berputus asa mengalami dakwah Islam. Karena itu, kalian jangan takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepada Allah. Pada hari ini, aku telah menjadikan Islam agama yang sempurna untuk kalian. Aku telah berikan hidayahku kepada kalian dengan sempurna. Aku meridhoi Islam menjadi agama kalian. Siapa saja yang terpaksa makan yang haram karena kelaparan dan tidak ada niat untuk berbuat dosa, halal baginya makan hewan-hewan yang diharamkan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang memakan yang haram karena terpaksa. Silakan Ustaz, nasihati kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Al-Aliyyil Azim. Di dalam surat 5 ayat 3, di pertengahan ayat ada kata-kata dari Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati. Jika kita mentadaburi kalimat ini sebagaimana dalam tafsir tadi menyebutkan, telah kuberikan hidayahku kepadamu. Tetapi kalau kita terjemahan lagi, wa atmamtu alaikum ni'mati adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar mengganjal perutnya dengan batu, tidur di atas pelepah korma sehingga di lambungnya ada bekas-bekas tikar dari korma. Rumahnya hanya tinggi setinggi manusia berdiri, yang dibuat dari batu bata tanah liat. Wa atmamtu alaikum nikmati, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan laparnya, bukan ada bekas-bekas tikar di lambungnya, bukan rumah yang dibuat dari tanah liat yang tingginya setinggi manusia berdiri. Tetapi bagaimana mengantarkan wa'at mamtu alaikum hidayah itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya sehingga mereka dapat dekat dengan Allah, tunduk kepada Allah, dan hari-harinya melakukan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hidayah itu, nikmat itu menyatu dengan jiwanya. Hidayah itu bersatu dengan jiwanya dan menjadi energi kepada raganya untuk berpacu hari-harinya selalu mengikuti maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang ketika menjadi muslim, lalu yang dimaksud oleh mereka adalah wa'atmamtu alaikum nikmati adalah rumah mewah, mobil yang banyak, kekuasaan yang mereka miliki. Tetapi jiwanya kerontang, gersang, kering, bahkan rasanya tidak ada energi untuk dekat kepada Allah. Oleh karena mereka salah memandang wa atmamtu alaikum nikmati, sehingga terasa dalam kehidupannya wa atmamtu alaikum nikmati tidak pernah mereka dapatkan. Walaupun mereka sudah dalam keadaan Islam, tetapi justru mereka prasangka buruk kepada ad-din Islam itu, prasangka buruk kepada agama, sehingga mereka memikirkan bahwa agama itu hanya pada saat nikah, pada saat hari-hari besar dan kematian. Padahal wa'atmamtu alaikum nikmati adalah ketika meresapnya hidayah nikmat ke dalam jiwanya, dia berusaha tampil walaupun orang membencinya, mencacinya, tidak suka kepadanya, tetapi dia berusaha untuk melakukan hari-harinya, mengajak manusia sebanyak-banyaknya mendapatkan hidayah yang telah Allah cukupkan kepada mereka di dalam kehidupan itu. Dengan ambisi anitu haritum alaikum, menginginkan orang lain mendapatkan hidayah, kebahagiaan, keselamatan untuk tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya di negeri kita Indonesia, pemimpin kita ketika dipilih, diangkat, kalau ambisinya adalah mengantarkan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Indonesia yang besar ini tidak seperti hari ini. Kenapa demikian? Oleh karena orang belum merasakan kecukupan hidayah yang Allah berikan kepada mereka di dalam kehidupan. Maka mari kita melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak peduli dengan laparnya. Dia tidak peduli dengan ada bekas tikar di lambungnya. Dia tidak peduli punya rumah yang hanya setinggi manusia berdiri. Tapi dia berpacu. Fastabiqul khairat, itu mengajak siapa-siapa saja yang menjadi dekat dengannya untuk mendapatkan hidayah. Sehingga kalau kita perhatikan para sahabat di masa lalu yang dikadari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka justru tampil dengan sempurna untuk membuat hidayah ini makin kuat dan kokoh di dalam jiwa, sehingga menjadi energi kepada raganya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba hari-harinya untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk membuat orang lain tidak boleh terpenjara di dalam kesesatan, berlomba-lomba untuk mengajak orang agar jangan tersesat. Oleh karena mereka sangat takut kalau ada orang tersesat di sekeliling mereka, karena mereka takut orang ini akan ditanya lalu dakwah tidak sampai kepada mereka. Maka marilah kita mengemparkan jiwa kita, membuka jiwa kita agar mengambil hidayah Allah wa atmamtu alaik yang sudah Allah berikan kepada kita melalui dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemana bumi yang diciptakan oleh Allah, sepanjang air mengalir di bumi ini, wa atmamtu alaikum nikmati, harus wajib sampai kepada mereka. Walaupun di saat kita mengatakan wa atmamtu alaikum nikmati, mereka benci kepada kita, tetapi kita harus tampil mengambil kewajiban dakwah ini agar mereka merasakan itu di dalam kehidupan. Allahu Akbar. Nikmat Islam, hidup dalam Islam dan menikmati keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhiratnya, membuat dunia ini enggak ada apa-apanya, sehingga raga pun tunduk pada kehendak ruhiyah yang dipenuhi oleh keimanan kepada Allah. Allahu Akbar. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak peduli dengan keadaan fisiknya, tidak peduli dengan caci makian, tidak peduli dengan tubuhnya berdarah dalam berdakwah, bahkan mendoakan mereka yang menyakiti, karena kenikmatan iman yang luar biasa yang beliau rasakan. Dan beliau sebagai Rasulullah, beliau tebarkan kenikmatan itu. Allahu Akbar wa lillahi alham. Ikhwah, kita pun bisa duduk nikmat dalam majlis ini karena kenikmatan hidayah yang ditebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Allah. Sampaikan salawat salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami jamaah sangat mencintai beliau karena Engkau ya Allah. Aku yakin salawat salam kita disampaikan oleh Allah. Jazakumullah Ustaz Fadlan, terbatas waktu, tapi kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Nikmati terus kajian halaqah isyraq ini melalui cahaya hati ikhwah fillah. Dan terima kasih amal jariah antum semua. Ini kami catat dengan rapi. Dan ini dari celengan ini kami sangat terharu sekali dari anak-anak kita. Abi Arifin, ini untuk pesantren. Biar kami bahagia nanti di akhirat. Anak kecil ngomongnya akhirat. Kok banyak sekali sayang? Apa jawabannya? Kan surga mahal. Subhanallah. Terima kasih. Silakan terus beramal jariah. Kita akan bangun segera masjid dan pondok pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Silakan hubungi Bang Awaluddin di nomor telepon 0856 90.010. Berapa? 0856 90.000. Berarti nolnya 4 10. Jazakumullah khairan kathira. Dan insyaallah kembali zikir di masjid yang indah ini. Alhamdulillah sekarang mu'alaf kita sudah 583 orang, tapi belum sebanding dengan beliau. Tapi kita terus pas tabikul khair. Taparatul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam alaik. Salawatullah.